Apakah jawaban wa iyyakum ketika ada yang mengucapkan jazakumullahu khairan ada dalilnya? Bolehkah kalau dijawab pula dengan ucapan jazakumullahu khairan? Kalau dalil secara nas, wallahu alam. Tapi yang dimaukan sekarang ini adalah membalas doa tadi dengan kebaikan yang setimpal. Ketika dia mengatakan mendoakan pada antum jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Kamu katakan wa iyyakum, artinya semoga Anda juga dapat yang sama. Bisa juga mengatakan wa iyyakum jazakallahu khairan. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum, kamu katakan wa fika barakallahu. Tidak ada masalah. Wa iyyakum, tidak ada masalah. Intinya membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang setimpal. Atau kamu katakan walaka bimithlih, semoga antum juga dapat yang semisal. Tidak ada masalah. Bagaimana jika salam kita enggak dijawab? Bagaimana sikap dia kita? Ya, biasa saja, enggak usah sakit hati. Yang jelas antum sudah melakukan tugas antum sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya, mengucapkan salam kepada orang lain. Assalamualaikum. Itu tugasnya antum. Bagi mereka yang dikasih salam tidak mau menjawab, itu yang nanggung dosanya dia sendiri. Atau bisa saja. Mungkin enggak dengar. Temu lagi. Assalamualaikum. Kalau dijawab, mungkin lagi galau pikirannya. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Oh, mungkin dia lagi memikirkan sesuatu sehingga perhatian dia terpaku pada yang lainnya. Terus begitu. Jangan sakit hati, tenang saja. Yang penting antum sudah menunaikan hak apa kewajiban antum mengucapkan salam kepada orang lain. Barakallah. Tolong jelaskan perbedaan antara Ahlus Sunnah dan teroris. Ini hubungannya apa ini? Bakas masalah salam teroris ini. Karena orang-orang awam menyangka bahwasanya Ahlus Sunnah dan teroris adalah sama dalam pakaian atau luarnya. Masya Allah. Ada yang bilang, jangan lihat casingnya. Itu betul tak ya? Ada yang bilang, jangan lihat casingnya. Mungkin secara penampilan zahir sama, tapi secara pemahaman berbeda. Itu bisa diketahui dari sepak terjangnya. Kalau orang-orang teroris, itu dari pemahamannya yang menyimpang. Pemahamannya. Mereka punya pemahaman bahwasanya penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu dikatakan kafir. Mereka secara terang-terangan menghukumi penguasa negara kesatuan Republik Indonesia itu kafir. Mereka mengkafirkan NKRI. Alasannya tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman takfir namanya. Dari pemahaman ini, dikarenakan mereka meyakini kafirnya sang penguasa, mereka bereaksi. Ada pemahaman, ada reaksi. Reaksinya bagaimana? Berupaya untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Disuarakan yang namanya jihad. Jihad. Mengajak muslim untuk berjihad. Bayangan kita berjihad melawan orang-orang kafir. Harbi. Ternyata yang dimaksud berjihad melawan penguasa. Atau berjihad melawan orang-orang kafir yang masuk ke negara Islam. Maka muncul reaksi. Pengeboman-pengeboman di kantor-kantor terbesar. Pengeboman-pengeboman di Bali. Tempat turis-turis sedang berwisata dan segala macamnya di kafe-kafe dan semisalnya, muncul yang semacam ini. Itulah yang namanya teroris. Dikatakan teroris sebab dia membuat teror yang mengganggu keamanan, yang mengganggu ketenangan, yang membuat jiwa melayang, yang menciptakan suasana chaos dan semisalnya. Barakallahu fikum. Fasih saja. Nah, ya. Barakallahu fikum. Semacam itu. Jadi jangan pandang casingnya, pandang sepak terjangnya. Kalau ahlu sunnati wal jamaah salafiyin adalah orang-orang yang berupaya untuk mengamalkan Islam dengan benar, sesuai dengan kemampuan mereka, berislam sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Menampilkan Islam dengan indah, dengan bijak, dengan rahmah, dengan semua bentuk kebaikannya. Dan mengecam semua tindakan-tindakan yang berbau teror yang tidak syar'i. Barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan lihat casingnya dulu. Lihat sepak terjangnya. Allah subhanahu. Masya Allah. Suasana kayak gini ini yang paling enak apa ya, Pak? Apa yang paling enak ini? Nah itu, ini kalau ada bantal enak ya, Pak? Masya Allah, nikmatnya. Terima. Cukup. Jam berapa itu? 2:30. Sudah kan 2:30? Masya Allah. Ngoyo, Pak. Suarane gitu. Iya, Pak. Gimana lagi? Antum dengar suara saya enggak? Dengar? Oh, dengar. Padahal saya kok tenang ae. Tentang tata cara berpakaian. Terakhir ya. Bagaimana hukum seorang muslim yang tidak memakai baju sebagaimana masyarakat muslim tempatnya? Islam muslim Indonesia biasa pakai kemeja dan sarung, tapi dia pakai baju Arab. Apakah ini termasuk pakaian kemasyhuran? Masya Allah. Bagus pertanyaannya. Saya jelaskan. Karena mitina azakumullah, Islam di dalam bab berpakaian itu memberi sebuah kelonggaran yang selonggar-longgarnya, yang seluas-luasnya. Selama tidak ada pelanggaran syariat. Kaidahnya, al-aslu fil malbusat al-hil hatta ya'tiya dalilun ala hurmatih. Hukum asal yang namanya pakaian semuanya halal, semuanya boleh. Selama tidak ada dalil yang mengatakan haram. Antum mau pakai warna putih, warna hijau, warna kuning, warna krim, warna biru, dongker biru, laut biru, telur biru, apa. Tidak ada masalah. Mau menggunakan pakaian kain, tisu kain, katun kain, drill kain, apa. Mau kain karung juga tidak ada masalah ya, Pak. Semuanya tidak ada masalah. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Paham ya? Dengan potongan apapun juga diperbolehkan. Itu hukum asal. Namun di sana, ada pakaian-pakaian yang dicintai dan disukai oleh Rasulullah SAW. Yang menunjukkan apa? Bukan semata-mata kebolehan. Tapi sudah mencapai tingkatan yang dianjurkan. Di antaranya, Rasulullah SAW menganjurkan kita berpakaian warna putih. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum, wa kafinu fiha mautakum." hendaklah kalian menggunakan pakaian kamu yang warna putih. Itu termasuk pakaian yang terbaik. Dan kafanilah orang-orang mati kalian dengan warna putih. Apa berarti gak boleh secara putih? Boleh. Semuanya boleh. Tapi yang lebih disukai Rasul, yang dianjurkan Rasul warna putih. Semua warna boleh. Tapi yang afdal putih. Yang ini. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum. Rasulullah SAW dari semua potongan-potongan yang ada ini, beliau lebih mencintai pakaian gamis. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wa kana ahabba thiyab ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-qamis. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Katanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istrinya beliau, pakaian yang paling disukai Rasul itu gamis. Yang namanya gamis, ya gamis panjang yang kita katakan jubah ini. Ada gamis. Ya, orang Yaman mengatakan thob. Ada thob. Dikarenakan saking masyhurnya gamis thob. Ada thob. Artinya apa? Semuanya boleh. Antum mau menggunakan kemeja, silakan. Mau menggunakan hem, ya padha wae. Atau mau menggunakan baju koko, baju takwa, silakan. Mau membuat potongan sendiri, baju yang mungkin setengah paha atau semisalnya, silakan. Enggak ada masalah. Tapi baju yang lebih dicintai Rasul adalah kamis. Sehingga baju yang semacam itu memiliki nilai lebih. Ketika ada orang yang mengenakannya dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah SAW mencintai pakaian semacam itu karena Rasul mencintainya, dikasih pahala. Dikasih pahala. Barakallahu fikum. Tapi tidak mengharamkan bentuk pakaiannya lain. Bentuk pakaiannya kayak gini, boleh. Tangan pendek. Mas tadi pakai pakaian hem, enggak ada masalah. Atau mana lagi ibu pakai jaket macam ini, ya gak ada masalah. Antum yang pakai baju model Maroko gitu, ya gak ada masalah. Bapak yang menggunakan baju batik begitu, gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi yang menggunakan pakaian top semacam ini, lebih afdal. Karena Rasul lebih mencintainya. Tadi paham ini? Ayuhannas. Paham ya? Ini beberapa hal yang ada nilai lebihnya. Juga di sana ada perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Seperti laki-laki tidak boleh menggunakan bahan sutra. Yang boleh siapa? Yang wanita. Laki-laki tidak boleh pakai sutra. Maka tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa. Maka tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan pakaian mu'asfar. Pakaian mu'asfar itu pakaian yang dicelup dengan bahan nabati namanya usfur yang menghasilkan warna kuning oranye. Tidak boleh. Di antara alasannya itu pakaian perempuan dan pakaiannya ahli kitab. Tidak boleh dikarenakan menyerupai ahli kitab non-muslim. Maka jangan. Jadi paham ya? Yang semacam itu ditinggalkan. Selain yang dilarang dalam agama, silakan. Bebas. Bebas. Antum mau menggunakan peci putih, monggo. Antum mau menggunakan peci berwarna, silahkan. Yang warna hitam, monggo. Yang pakai songo nasional, enggak ada masalah. Jika enggak ada larangan, dikasih kebebasan dalam berpakaian. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Paham ya? Jadi ketika ada, misalkan kita bermasyarakat, masyarakat tidak menggunakan pakaian jubah semacam ini, ya tidak ada masalah. Jangan dipermasalahkan. Ketika ada seseorang yang menggunakan pakaian jubah semacam ini, ya juga begitu. Jangan dipermasalahkan. Justru dipuji. Masya Allah. Berarti mas ini bisa mengamalkan pakaian yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu. Sudah paham ya? Nah, adapun ketika antum bermasyarakat, ketika di tengah-tengah masyarakat mereka masih asing dengan pakaian semacam ini, ya, atau mungkin sebagian mereka mungkin curiga dengan pakaian semacam ini, maka dalam rangka hikmah, untuk hikmah dan cara dakwah, untuk sementara waktu di masyarakat tadi tidak menggunakan pakaian semacam ini, menggunakan pakaian yang lain yang juga syar'i sebagaimana pakaian masyarakat, menggunakan baju koko, pakai sarung, pakai peci putih, peci hitam, peci apa, enggak ada masalah. Jadi paham insyaallah ya? Bisa dipahami. Itu Islam luas ya. Yang salah kaprah, yang tidak benar ialah sampai pada tingkat mengharamkan pakaian selain jubah. Nah, itu juga salah kaprah itu. Apa pakaiannya orang muslimin Indonesia itu? Itu pakaiannya orang awam. Itu bukan pakaian sunnah. Nah, itu pakaiannya orang Majapahit. Nah, atau semisal gitu ya. Nah, jangan salah kaprah. Islam itu membolehkan selama enggak ada larangan. Jangan pula sebaliknya. Ya, menyalahkan atau mengintimidasi orang-orang yang menggunakan pakaian jubah semacam ini. Apa itu pakaian jubah? Pakaian teroris. Apa pakai jubah itu tasyabbuh dengan sekte Ahmadiyah dan segala macamnya. Loh, siadoi ngomongi. Jangan kebablasan. Ini pun juga diperbolehkan, bahkan lebih afdal. Bukan dikarenakan orang-orang teroris, tapi terkait dengan ini pakaian yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika ada orang yang mampu melakukannya, dipuji, disanjung. Masya Allah, Bapak mampu melakukannya lebih afdal. Kebetulan saja teroris tadi itu menggunakan pakaian semacam ini. Kebetulan saja. Nyatanya ketika ngebom ya nggak pakai jubah. Ya Pak ya. Ketika mengadakan peledakan di Bali nggak ada yang pakai jubah. Pakaian apa? Ya pakaian biasa kayak turis-turis Bali itu. Nah, supaya nggak ketahuan gitu ya. Jadi terkait dengan bab ini harus ilmiah. Dan jauh pandangannya. Sekali lagi Islam itu dalam perpakaian ngasih kelonggaran. Ada pakaian yang lebih diutamakan, ada ketentuan-ketentuan larangan-larangan yang harus diperhatikan, jangan dilanggar. Barakallahu fikum. Sehingga dalam bab yang semacam ini kita harus lebih banyak toleransi. Ya, toleransi. Yang pakai baju koko, monggo. Yang menggunakan peci putih, silakan. Yang menggunakan sokok nasional, tidak ada masalah. Yang menggunakan gamis panjang, alhamdulillah. Gitu. Nah, ketika ada yang mungkar, baru tegur. Pak, kok sutra gitu pak, kainnya pak? Itu tidak boleh pak. Pak, kok ada gambar salibnya gitu pak? Muslim atau bukan pak? Muslim. Tidak boleh pak ada gambar salibnya, itu kan khasnya non-muslim. Tidak boleh. Ini kan seharusnya. Mudah-mudahan dipahami. Dan jadilah masyarakat muslim yang dewasa gitu, yang jauh ke depan pandangnya, jangan sumbu pendek, jangan gampang emosi, jangan gampang marah, jangan gampang suudzon, tapi harus dewasa, dikaji ilmiah, barakallahu fikum. Dan insya Allah ketika dikaji dengan secara ilmiah akan diketahui betapa Islam itu rahmah, memberikan kelonggaran yang selonggar-longgarnya dalam urusan duniawi kepada pemeluknya. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Jamnya sudah kelewatan, barakallahu fikum. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya orang Jawa Timur, antum orang Jawa Tengah. Anda khawatir lain bahasanya. Bila ada yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pencerahan kita di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab.